sang strategi. Ku pegang tanganmu sambil ku bercerita. Malam minggu, pukul 7, hidup berdua denganmu. Tetapi mimpi apa aku semalam? Kulihat engkau duduk berdua. Bercanda mesra dengan seorang pria. Kau cubit, kau peluk, kau cium, gila. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Ku tutupi telingaku dengan dua tanganku. Biarlah cintaku. Satu dalam semangatmu, Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar, kebiar, ulangi jingga. Biarpun bumi berguncang, kau tetap Indonesia. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesia. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku darimu. Kau tak

lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Kanikan penyanyi di purnama nanti, nyanyikan bait bayamu negeri. Thank you. berkata dalam hati. Lagu pertama. Setiap hari bagai kiamat kan datang esok pagi. Bertingkah super melengkar baku lemper. Gila. Ada yang hidup tanpa ikatan, katanya kawin tertinggal zaman, dan kumpul kebo jadi aliran, tak peduli omongan setan lewat. Bergaya rocker gila. Garis

kehidupan yang keras ini akan kuhadapi jua. Tanpa terasa aku tengadah, kepadanya aku meminta. Kau takukan tegar berdiri, bukan hanya untuk satu generasi. Selamat malam saudara-saudaraku. Bahagia hati kami ketemu dengan Anda malam hari ini. Lagu pertama, hey! Kuta yang malam kelayapan ratu malam menggandeng bocah ingusan menganggap kayak perawan tak mengingat anak di rumah berjumlah belasan gila. Oh oh, kota di luar negeri uang bukan masalah, walau sumber entah dari mana. Pacaran dengan gadis muda, mandi uap katanya pengganti senam pagi. Dia tak mau memikir, adakan pula berkaca, tak melihat kulitnya membentuk peta kota. Gila, keriput. Maksud kami juga bukan maksud dia. Mungkin zaman ini yang disebut zaman edan, di mana manusia diperhamba oleh setan. Gila. Anak lupa sekolah, tenggelam membuat mereka salah tinggal. Broken home, kenakalan remaja. Kriminalitas makin berkuasa. Om dan tante tak peduli apapun akibatnya. Yang penting om dan tante terobat seleranya. Ya gila. Ingatlah om dan tante, generasi mendatang bukanlah generasi sebagai barang hiasan. Oh ya betul gila. Ini salah siapa? Kami tak bisa jawab. Kami hanya berkata itu yang disebut. Terima kasih. 1, 2, 3, 4. Aku menggodamu karena iseng. Aku cubit pipimu karena iseng. Engkau kuajak nonton karena iseng. Malam minggu kemarin karena iseng. Coba cium bibirmu karena iseng. Engkau pun malu-malu karena iseng. Heran kok jadinya lain karena iseng. Aku pun jadi ketagihan. Aku jadi tak mengerti. Tak lihat kau sehari rindu setengah mati. Merapat karena iseng. Ini semua akibat karena iseng. Wow. Pinggulmu karena iseng. Aku pun menggodamu karena iseng. Aku cubit pipimu karena iseng. Ku jadi cinta kamu karena iseng. Engkau jadi pacarku karena iseng. Cinta tambah merambat karena iseng. Ini semua dompet biang kampret maju persetan kau persetan dirimu ye ye ye maju kau godaku kau buat diriku semakin gila Anda untuk nyanyi bersama saya, oke? Dan Anda hanya menyanyikan di angan-angan, oke? Kita mulai. Hei, cobalah dengar di angan-angan. Ikuti. Hei, satu cerita di angan-angan. Mudah bukan? Kita mulai lagi. Cuma di angan-angan. Ingat? Hei! Hei, satu hari lewat angan-angan. Hei, si gadis manis angan-angan. Hei, dia tersenyum angan-angan. Hey, dan aku tak takut angan-angan. Hey, hey. Di angan-angan. Di angan-angan. Hey, ku rayu dia. Di angan-angan. Hey, seribu satu malam, walau hanya ada di anak-anak manusia. Mimpi seorang jejaka yang lagi nganggur, lontang lantung berkhayal, pikiranku pun melantur. Lagi nganggur, lontang lantung berkhayal, pikirannya pun melantur, ngelembur. Hey, beranak lima. Hey, hey, bosanlah sudah. Manusia, yang salah tingkah. status dan usia. Yang mana muda, yang mana disebut tua, begitu tingkah manusia. Abang itu tidak edan. Kakek semua ribut mencari ambulan. Dan kalang kabut dokter-dokter kebingungan. Semua berlomba memang berbuat pula, begitu tingkah manusia. Apa itu tidak enak? Tak mau Suwardi hilang gemilang matahari pagi. Sejak kau lewat, hatiku tertambat. Senyum di bibirmu, penghias mimpiku. Gadis jelita, siapakah nama? Gadis jelita, kau membuatku gila. Andai mungkin kau pacarku, apa yang kau mau? Separuh bulan atau sekarang bintang ku panjat untukmu. membuatku juling dan jalanmu berlenggang. Hey, aku pun berdendang. Malam dan di ujung pagi, janganlah engkau.